Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarḍah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Intahina min mabhati jam'il mu'annath as-salim. Aw 'ala istilahi Ibn Hisham ma jumi'a bi alif wa ta' mazidatain. Wa hadha al-jam' yantarid fi kam anwa' indaka faiz. Ya khamsati anwa' had. Ma fihi ta'u ta'nis mutlaq. Ma fihi ta'u ta'nis mutlaq. Ma fihi alif ta'nis mutlaq. Musaggar mudhakkar la ya'til. Alam mu'annas. Kemudian alam mu'annas bagi apa ini? La alama tafihi. Alam mu'annas laisa fihi alama. Wa wasfun mudhakkar ghairu akil. Nam hadhihi al-khamsah. Naam. Ma fihi ta'nis. Ma fi alif ta'nits mutlaqan musawwan mudzakkar ghairu akil ghairu akil alam annas la alamata fi wasfun mudzakkar ghairu akil tayyib wa yustathna min mimma fihi ta'nits mutlaqan ba'dul kalimat hadil kalimat al-mustathnayat min kismil awal mimma fihi ta'nis mutlaqan indak ya Pak Umar millah ummah lianahun jumi'an bimadha millah jam'uha jam'u millah ha Abdullah ma jam'u millah ha indakum kullukum ha ha ada wujud millah mufrad jam'uhu milal na'am millah ya jam'uha milal tayyib فهدتم عن معنى شفه وقلة نقول هنا خمسة ألفاظ امرأة وشاه وأمة وشفه وقلة ثم زاد روداني ملة وأمة نعم ما معنى شفه ha nandar tu muhafil kamus ha jamaknya shifa Syifahun wakilah kullah kullah kullanun maknanya puncak berarti kullah tadi syafah enam iya syafatun nah mufradnya syafatun mufradnya syifa dan kullah kullah jamaha kullanun kullanun sama kilanun kullalun kullah kullal naam wa kilan kilal atau kilan kilal naam puncak. Ini kalimat-kalimat padanya tak. Jadi padanya tak untak ini yang apa? Yang keluar dari kaidah. Nah. Yang banyak keluar khanifillah, nah, imra'ah jelas. Syah. Amah. Amah kemarin apa? Ima. Syafah. Apa? Syifa. Adapun kullah jarang ini. Kullah jamaknya tadi apa? Kulal atau ilal. Taib. Demikian pula ummah jamaknya apa? Ummah. Ada badannya ta'nif. Tapi tidak dijamak dengan mu'annas. Jamak mu'annas salim. Jamaknya apa? Umam. Milah milal. Baik. Kemudian yang kemarin mengenai apa? Wa nahwi dzikra. Yaitu isim yang ada badannya apa? Alif ta'nits mutlaqan seperti dzikra. Ini dikecualikan darinya pada wazan apa? Wazan fa'la dan fa'la. Naam, dikecualikan wazan itu. Naam, karena fa'la mu'annas dari apa? Fa'lan. Kemudian fa'la'u mu'annas dari af'al. Tayyib. Dua wazan ini khonifillah, fa'la walaupun ada alif ta'nits padanya. Demikian pula fa'la. Naam. Maka tidak dijamak dengan jamak mu'annas salim. Atau majum ya bi alif wa ta mazidatain. Kemudian keluar dari jenis yang keempat. Jenis yang keempat apa? Mu'annath la alamata fi apa contohnya? Hah? Ya, keluar dari jenis ini. Kalau Zainab, iya dia na'am Zainabat. Nah, semua mu'annas yang tidak ada tanda ta'nits padanya maka di mu'annaskan dengan jamak mu'annas salim atau dijamakkan dengan jamak mu'annas salim. Keluar dari ini apa? Hadami. Taib hadami. Ini faedah yang terakhir yang khanifin diingat-ingat. Karena itu ringkasan nah, dari pembahasan majmi' abi alif wa ta' mazidatain. Apa yang masuk padanya dan apa yang dikecualikan.